Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca kitab Bulughul Maram dan kita sampai di hadis tentang bagaimana cara mencuci darah haid. Masih di bab izalatun najasah wa bayanuha, bab tentang cara membersihkan najis dan penjelasannya. Kita akan membaca hadis dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. An Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawba. Dari sahabat Asma' bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang darah haid yang mengenai kain. Beliau mengatakan, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma' summa tandahuhu summa tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dia siram, dikucek, kemudian dibilas. Disiram, dikucek, kemudian dibilas. Summa tusalli fihi, selanjutnya boleh dipakai untuk salat. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati sahihnya, riwayat Bukhari Muslim dan Ahmad menurut standar yang disampaikan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah. Kita akan mengenal terlebih dahulu siapakah Asma bintu Abi Bakrin. Tafadhal, ya, mungkin lebih mendekat ya. Silakan mendekat. Jazakallahu khairan. Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau termasuk wanita yang masuk Islam pertama kali, dan ada yang mengatakan beliau masuk Islam setelah ada 17 sahabat. Berarti beliau urutan ke 18 orang yang masuk Islam. Dan beliau menikah dengan Zubair Ibnul Awam dan ikut hijrah ke kota Madinah dalam kondisi hamil anak yang pertama yang bernama Abdullah bin Zubair. Karena itulah Abdullah bin Zubair dikenal sebagai bayi pertama di Madinah, bayi pertama yang dimiliki oleh kaum muhajirin ketika mereka sampai di kota Madinah. Fawadu'athu biquba'a 'amal hijrah. Lalu Asma melahirkan bayinya yang pertama di daerah Quba pada tahun Hijrah, yaitu pada tahun pertama Hijriyah. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, Abdullah bin Zubair usianya berapa? 9 tahun. Namun beliau tetap dianggap sebagai sahabat. Dan beliau lebih tua dibandingkan Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Karena Abdullah terlahir di awal pertama kali ketika masyarakat muhajirin tiba di kota Madinah. Bapak ibu bisa bayangkan bagaimana perjuangan wanita hamil melakukan perjalanan menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah, melintasi padang pasir yang kala itu ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih selama 1 pekan. Kalau sekarang para jamaah haji dan umroh bisa menempuh dalam waktu kurang lebih selama 5 jam. Kalau dulu Mekah dan Madinah ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Kalau agak cepat bisa ditempuh dalam waktu selama 5 hari. Dalam kondisi dia hamil, sehingga melahirkan di daerah Quba pada tahun pertama Hijriah. Dan beliau punya gelar yang sangat terkenal, yaitu Zatun Nitaqain. Zatun An-Nitaqain. Dan ada 2 versi yang disampaikan oleh para ulama dalam memahami gelar Zatun Nitaqain. Versi yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan dzatun nitaqain maknanya adalah pemilik dua tai lalat. Nitaq itu artinya andeng-andeng. Karena beliau punya dua tai lalat yang dikenal orang. Dan pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, kenapa beliau disebut sebagai dzatun nitaqain? Nitaq makna yang kedua artinya adalah stagen, udet-udet, ya. Stagen yang biasa dipakai untuk sabuan wanita ketika memakai jari. Dan itu kebiasaan wanita Indonesia di masa silam. Sekarang wanita sudah memakai celana, meniru lelaki. Padahal tradisi kita Indonesia itu jari. Makanya di masa silam tidak ada wanita memakai celana, adanya memakai jari. Dan tidak keliru jika kita katakan memakai celana bagi wanita tanpa pelapis luar hukumnya dilarang. Karena ini tasyabbuh dengan lelaki. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutashabbihati birrijal wal-mutashabbihina bin nisa. Allah melaknat lelaki yang meniru wanita dan wanita yang meniru lelaki. Dan termasuk di antara bentuk meniru itu adalah meniru dalam cara berpakaian. Maka kalau ada wanita yang cuma pakai celana saja, tidak memakai pakaian luarnya, dia terkena hadis ini. Karena kebiasaan lelaki itu memakai celana dan wanita tidak memakai, atau dia menggunakan pakaian yang di luar, memakai jari atau rok atau yang sebangsanya, sehingga enggak boleh wanita hanya memakai celana saja. Dan sebagaimana wanita di masa silam yang diceritakan oleh Asma bintu Abi Bakar, beliau digelari dzatun nitaqain karena beliau memiliki stagen yang dibelah menjadi dua. Kenapa stagennya dibelah menjadi dua? Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Asma, beliau menceritakan, sona'tu sufratan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Bakrin hina arada ayyuhajira ilal Madinah. Aku menyiapkan perbekalan safar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Falam najid li sufratihi wala li saqaihi ma nurabbituhuma. Dan kami tidak punya tempat untuk, atau tidak punya alat untuk mengikat, untuk mewadahi makanan dan minuman yang mau dijadikan sebagai bekal. Kita misalnya menyiapkan makanan rantai plastik, tidak punya alat untuk wadahnya. Bertamu di rumah orang, kemudian disuguhi makanan, terus minta untuk dibungkuskan. Tuan rumah tidak punya plastik, tak bungkus tupperware saja. Insyaallah, ya. Ini tuan rumah yang luar biasa, ya, layak untuk ditiru. Ya. Kemudian oleh Asma bintu Abi Bakrin, fakultu li Abi Bakrin. Kemudian aku sampaikan kepada Abu Bakar, wallahi ma ajidu syai'an urabbituhu bihi illa nitaqi. Demi Allah, saya tidak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk wadah kecuali stagen saya. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, fasyaqqihi itsnain. Belah jadi dua stagenmu. Akhirnya dibelah menjadi dua. Farbiti biwahidin minhum as-saqa wa bil akhar as-sufra. Yang satu silakan dipakai untuk mengikat tempat minum, dan yang satu silakan dipakai untuk mengikat makanannya. Sejak saat itulah falidzalika summiyat dzatun nitaqain. Sejak saat itu kemudian Asma bintu Abi Bakrin dikenal dengan gelar dzatun nitaqain karena kain stakennya dipakai untuk mengikat perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin secara nilai ini satu hal yang murah bagi kita. Stagen buat apa? Bahkan di tempat kita sudah enggak dipakai. Tapi ini ketika di zaman perjuangan nilainya menjadi dikenang dalam sejarah. Bahkan kemudian selalu disebut dalam sejarah Asma bintu Abi Bakar, gelar beliau Dzatun Nitaqain, karena peristiwa semacam ini. Kita mengenal peristiwa ketika Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Lah kalau penjahit di zaman kita menjahit bendera merah putih 1000, ya tidak ada yang mengenang, karena dia memang pabrik. Tapi kenapa ini menjadi sesuatu yang lebih dikenang? Karena ini di masa perjuangan. Ada orang yang cuma menjahit satu arah saja untuk sebuah bendera yang sobek yang mau dikibarkan pada saat proklamasi, tapi dikenang dalam sejarah. Namun orang sekarang memproduksi 1000 bendera, enggak ada satupun orang yang mencatatnya. Karena perjuangan itu tergantung dari latar belakang. Apa yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari latar belakang. Allah subhanahu wa ta'ala menilai amal seseorang tidak hanya dari bentuknya, tapi Allah juga menilai dari bagaimana bentuk perjuangannya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat, dan ada yang masuk surga gara-gara lalat. Yadkhulu rajulul jannata bidzubabin wa yadkhulu rajulun annara bidzubab, dalam hadis riwayat Bukhari. Ada orang yang masuk surga karena lalat, ada yang masuk neraka karena lalat. Ceritanya, di sebuah kampung, kampung ini memiliki berhala yang dimuliakan. Lalu pemuka kampung membuat aturan, siapapun yang lewat di sini wajib memberikan persembahan kepada berhala kami. Tiba-tiba datang dua orang lewat di kampung ini. Mereka pun dipaksa untuk memberikan persembahan. Orang yang pertama, kemudian dia mengatakan, kami tidak punya apapun yang bisa dipersembahkan. Duit enggak punya dipakai untuk beli ayam, apalagi dipakai beli kambing, kami enggak punya. Apa yang bisa kami persembahkan? Mereka mengatakan pokoknya harus memberikan persembahan, meskipun hanya berupa lalat. Akhirnya orang yang pertama menangkap lalat, kemudian dipersembahkan kepada berhala. Orang yang kedua enggak mau, apapun saya enggak mau memberikan persembahan kepada berhala. Akhirnya dia dibunuh. Yang satu masuk neraka dengan hanya memberikan pengorbanan berupa lalat. Lalat harganya berapa? Lalat harganya berapa? Enggak ada yang mau. Bukan cuma gratis Pak, dikasih saja kita. Enggak mau. Namun ini bisa menjadi sebab orang masuk neraka gara-gara peristiwa seperti tadi. Yang kedua, dia tidak mau mempersembahkan apapun meskipun hanya seekor lalat. Apa sih mahalnya lalat? Bahkan gratis, tapi dia enggak mau mempersembahkan untuk selain Allah. Akhirnya dia dibunuh oleh kampung tadi dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perjuangan itu dinilai bukan dari besar kecil, bukan dari besar kecil yang dilakukan oleh seseorang, tapi dinilai dari seberapa jauh dia menegakkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda Hajar hanya melakukan sekali sa'i, tapi ditiru oleh manusia sedunia. Waktu mencari sumber kehidupan, naik ke bukit Safa, tengok kanan kiri, enggak ada apapun. Turun, kemudian beliau lari di dasar lembah, lalu naik ke bukit Marwah, tengok kanan kiri, enggak ada apapun. Bolak-balik seperti itu sebanyak 7 kali, diabadikan oleh Allah sampai kiamat. Padahal kejadiannya di tahun berapa kita enggak tahu. Hajar itu hidup di tahun berapa, wallahu a'lam, ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat kita mungkin ada yang sudah sa'i 10 kali, belasan kali, karena sekali umrah langsung bolak-balik ya. Umrah tahallul ke tan'im umrah lagi, tahallul tan'im umrah lagi, bolak-balik. Mungkin dalam satu safar dia bisa 3-4 kali, tapi tidak ada yang dicatat dalam sejarah, karena nilai takwanya berbeda. Tayyib. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan para hambanya yang ketika mereka beramal diiringi dengan nilai takwa yang besar. Dan orang yang diabadikan oleh Allah dalam sejarah hanya mereka yang punya takwa, sementara yang lain dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya ketika orang itu diabadikan dalam sejarah, hadirin? Dia sering didoakan oleh orang lain. Ketika namanya disebut, maka orang yang menyebut namanya akan mendoakan kebaikan, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, atau dengan doa-doa kebaikan yang lainnya. Dan Asma hidup sampai putranya yaitu Abdullah bin Zubair menjabat menjadi khalifah di daerah Hijaz. Bahkan sampai Abdullah bin Zubair terbunuh pada tahun 73 Hijriah. Dan setelah itu Asma menyusul wafat tidak berselang lama dari kematian putranya. Kata Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair, balagat Asma umi atas sanatin. Asma bintu Abi Bakrin usianya mencapai 100 tahun. Ada yang ajaib. Usia beliau 100 tahun, lam yasqut laha sinnun wa lam yunkir laha aqlun. Enggak ada satupun giginya yang copot. Di usia 100 tahun. Indonesia di usia 50 tahun gigi sudah mulai kemeng-kemeng, minta untuk diistirahatkan. Sehingga dicopot satu demi satu, dan itu kenikmatan yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya gigi itu nikmat enggak, Pak? Nikmat ya, apa-apa kelbu ya, gotri saja masuk. Sehingga satu demi satu gigi dikurangi, Allah sedang mencabut kenikmatan kita agar orang yang sudah mendekati usia senja itu kroso nek kowe iki arep mati. Jangan terlalu betah di dunia. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, ada musibah di dunia biar orang itu ingat dan cepat pulang ke surga. Sehingga dia memperbesar harapan, ayo rajin ibadah biar nanti dapat sangu banyak ketika menuju surga. Karena kalau orang itu nikmat terus, nanti lali surga, Pak. Sehingga dikasih musibah biar ingat, ini bukan tempatmu yang penuh kenikmatan, ada surga. Dikasih musibah lagi, kenikmatannya dicabut satu demi satu ya. Yang biasanya gagah perkasa, apa-apa kelbu, saiki semuanya disirii ya. Ini enggak boleh, ini dilarang dan seterusnya. Baik, duit banyak tapi tidak bisa makan banyak ya. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi fikih hadis ini. Nabi SAW ditanya tentang bagaimana cara mencuci darah haid. Beliau mengatakan tahutuhu thumma takrusuhu bilma, dikucek kemudian disiram air, dikucek lagi thumma tandohu, setelah itu dibilas. Ya, sama sebagaimana cara orang mencuci najis mutawassithah. Darah haid itu najis apa? Mukhaffafah, mutawassithah atau mughalladhah? Mutawassithah. Najis mutawassithah prinsipnya bagaimana? Dihilangkan zat najisnya. Hilangkan zat najisnya, itulah prinsip cara mencuci najis mutawassithah. Termasuk diantaranya adalah najis darah haid. Kemudian hadis ini dalil bahasanya darah haid hukumnya najis, wajib dicuci baik sedikit maupun banyak. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan hadis Asma aslun indal ulama'i fi ghaslil an-najasati minasyab. Hadis Asma adalah dalil yang dijadikan oleh para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana cara mencuci najis di baju. Bagaimana cara mencuci kotoran manusia yang melekat di baju? Jawabannya, siram, kucek, bilas. Dan najisnya, yang penting pastikan hilang. Dengan metode seperti ini. Dari mana dalilnya? Hadis tentang kotoran manusia yang nempel di baju kan enggak ada. Jawabannya, diambil dari hadis Asma bintu Abi Bakrin sebagaimana keterangan Ibnu Battal. Siapa Ibnu Battal? Beliau orang yang memberikan syarah untuk Sahih Bukhari. Syarah Ibnu Battal untuk Sahih Bukhari. Wa qala Syafi'i, menurut Imam Syafi'i beliau mengatakan wa fi hadza dalilun ala anna damal haidi najasun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya darah haid hukumnya najis. Sehingga wajib dibersihkan. Tayyib. Dan najisnya darah haid adalah ijma' ulama. Selanjutnya kita akan membahas apa hukum darah selain haid. Apa hukum darah selain haid? Tayyib. Dulu pernah kita sampaikan bedakan antara hukum mengkonsumsi dengan hukum najis. Sesuatu yang haram dikonsumsi berarti dia tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Tapi tidak semua yang haram dikonsumsi najis. Apa definisi najis? Bisa dikasih pengertian Pak, najis adalah? Najis adalah? Enggak ada hadiahnya ini. Biar semangat. Najis adalah apa Pak? Najis adalah? Najis adalah yang menghalangi ibadah, itu hadas ya. Kentut dan seterusnya. Mungkin panitia bisa sediakan tupperware barangkali. Ada dia. Najis adalah, silakan. Baik, betul sekali ya. Najis pengertiannya adalah benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Sehingga kalau disentuh wajib dicuci. Ada yang dia tidak boleh disentuh namun bukan karena alasan syariat. Ini jangan sentuh, nanti gigit. Najis enggak itu? Tidak. Misalnya ular ya, jangan sentuh nanti digigit. Berarti ular najis? Tidak. Baik, najis pengertiannya tadi ya, segala sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Berarti kalau benda itu berstatus suci maka dia boleh disentuh. Kalau dia najis tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Nah, kita akan membahas darah itu najis atau tidak. Yang pertama, darah selain haid haram untuk dikonsumsi dengan sepakat ulama. Darah selain haid haram untuk dikonsumsi dengan sepakat ulama. Contohnya yang perlu kita waspadai, hati-hati dengan gusi berdarah. Kalau tertelan kemudian ada rasa asin apa asam? Ya yes, pokoknya rasanya kayak gitu ya. Itu segera dikeluarkan. Tidak boleh ditelan. Sampai pun dalam kondisi misalnya sedang sholat, terus gimana Pak mengeluarkannya? Ya, meludah ketika sholat boleh, tapi tidak boleh ke arah depan. Bolehnya ke arah samping kiri, agak serong dikit ya, atau ke arah bawah. Nah ini kan karpet, ya ngerti karpet ya. Makanya jangan sampai kena karpet. Gimana caranya? Kita kan punya baju. Kalau bawa tisu, silakan meludah di tisu. Kalau enggak bawa tisu, nah, maka masukkan ke dalam saku baju. Karena ini tidak boleh dikonsumsi. Dan keluar ludah itu tidak membatalkan sholat. Dan biasa para sahabat di masa silam, mereka ketika sholat terkadang meludah ke arah bawah karena alasnya itu tanah, ya kemudian langsung diuruk gitu saja selesai. Kalau kita ya jangan ya, karena ini karpet, nanti tidak merepotkan takmir. Anda bisa meludah di saku atau bisa meludah pakai tisu atau pakai benda yang lainnya agar memastikan darah yang keluar itu tidak tertelan. Kemudian yang berikutnya tentang hukum darah ini najis atau tidak, ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan darah manusia najis. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 madhab, mulai dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ijma' ulama bahasanya darah manusia hukumnya najis. Syekhul Islam mengatakan dalam kitab beliau Syarhul Umdah Qawlu al-Imam Ahmad, beliau menukil perkataan Imam Ahmad, innahu lam yakhtaliful muslimin an innahu lam yakhtalifil muslimuna fid dam ala annahu najas. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat kalau darah itu statusnya najis. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa darah tidak najis. Darah selain haid hukumnya tidak najis. Ini adalah pendapat Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autor yang terkenal. Kemudian pendapat yang dipilih oleh Siddiq Hasan Khan, ulama cucu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siddiq Hasan Khan itu muridnya As-Sakhawi, As-Sakhawi, muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan pendapatnya Syekh Albani rahimahumullahul jami'. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa darah manusia selain haid, kita membahas darah manusia selain haid, hukumnya suci dan tidak najis. Di antara dalilnya, yang pertama adalah peristiwa yang dialami oleh para sahabat ketika sholat dalam perang atau seusai perang. Mereka sholat dalam kondisi luka, mereka mengeluarkan darah. Dan Nabi SAW tidak mewajibkan kepada mereka untuk menghentikan darahnya dulu baru sholat. Yang kedua, kisah yang sangat jelas yang sering kita baca. Pada peristiwa perang Dzatur Riqaq, perang Dzatu Ar-Riqaq. Pada peristiwa perang Dzatur Riqaq, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Lalu mereka membawa tawanan. Kemudian pulang. Di perjalanan mereka singgah di sebuah tempat dan bermalam di sana. Lalu Nabi SAW menunjuk dua sahabat untuk berjaga. Namun tidak diketahui oleh sahabat ada orang kafir yang mengintai karena keluarganya masuk dalam tawanan kaum muslimin. Orang kafir ini datang sendirian mengintai dan dia membawa panah. Kemudian dua sahabat yang jaga tadi, mereka sepakat gantian. Kita gantian. Saya tidur dulu, kamu yang jaga. Nanti gantian. Setelah itu saya bangunkan kamu, nanti kamu yang jaga. Sepakat. Semua kaum muslimin istirahat. Dua orang ini gantian. Yang satu tidur, yang satu jaga. Ketika yang satu ini jaga, beliau jaga sambil sholat. Lalu orang ini sholat di kegelapan malam sambil berjaga. Tiba-tiba di tengah sholat terkena panah kakinya. Orang ini, kafir tadi, memanah orang yang jaga ini. Terkena panah. Dan dia tetap melanjutkan sholat, tidak membatalkan sholatnya. Dipanah lagi, kena lagi. Dipanah lagi sampai yang ketiga. Kena lagi sampai darah itu mengucur banyak sekali yang keluar. Namun dia bertahan dalam kondisi sholatnya. Hingga ketika dia khawatir mati, dia membangunkan kawannya. Andaikan tidak khawatir mati, dia akan tetap melanjutkan sholatnya. Orang kafir yang mana tadi ketakutan. Dia mana berkali-kali kena ketakutan. Ini manusia atau jin? Dipanai bolak-balik kok orang gerak-gerak tetap saja sholat. Akhirnya dia sendiri ketakutan terus lari. Dan ini contoh bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW. Karena luka itu ketika diiringi dengan ketakutan, mentalnya jatuh, sakitnya makin parah. Orang kalau sakit fisik, mentalnya kuat, itu meringankan sakit fisiknya. Makanya Anda bisa membaca sejarahnya Jenderal Sudirman. Manusia berparu satu ya, tapi keliling Jogja dan sekitarnya sampai ke Pacitan. Kok kuat? Mental dengan fisik dua hal yang beda. Fisik bisa jadi sakit, tapi mental ketika membara, sakit fisik tidak terasa. Sebaliknya ketika fisik sakit, mental ikut sakit, ya sakit dua-duanya, makin ambruk orangnya. Nah, kenapa orang kalau sakit zaman sekarang kok cepat mati? Ya itu karena begitu sakit dikit, dipikir dawa bangetnya. Saking jauhnya dia mikir ketika sakit, ya akhirnya makin parah sakitnya. Tapi kalau orang sakit tapi semangat hidupnya kuat, mentalnya kuat, sakitnya akan terasa lebih ringan. Dan saya kadang menjumpai ada orang yang sudah sakit fisiknya, dia sudah enggak punya semangat mentalnya, ya sudah orang seperti ini harapan untuk bisa bertahan susah. Selain tawakal kepada Allah, apalagi orangnya juga enggak punya tawakal kepada Allah. Makanya kenapa orang sakit di masa silam para sahabat yang mereka punya keterbatasan luar biasa dari sisi medis ya. Dokter dulu dengan sekarang lebih canggih mana, Pak? Jangan dibandingkan ya, memalukan. Tapi kenapa penyakit zaman sekarang makin canggih ilmu kedokteran, penyakit makin ganas? Padahal kan manusianya sama. Yang dimakan lebih bergizi mana dulu dengan sekarang? Lebih bergizi? Nah, sekarang. Sekarang tidak cuma gizi yang dicari, suplemen. Kumpulan dari gizi katanya ya. Tapi kenapa penyakitnya sekarang kok makin ganas? Mungkin karena pengaruh lingkungan, dan salah satu yang paling kuat adalah karena masalah mental. Ada orang yang ketika sakit mentalnya jatuh, ya makin sakit. Sahabat ketika sakit tapi mentalnya kuat sehingga mereka bertahan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk sampai ususnya itu keluar sobek, bukan cuma keluar utuh pak, keluar sobek. Jadi beliau begitu ditusuk pingsan, dibawa pulang. Sampai di rumah ditunggu siuman. Menjelang terbit matahari bangun beliau. Semangat orang untuk sholat. Tadi kan saya sudah sholat subuh tapi belum rampung, jadi harus dikodok sholatnya. Itu bangun pak dalam kondisi seperti itu. Terus ditanya, sudah sholat semuanya? Sudah, tapi saya belum sholat. Kemudian beliau sholat. Selesai sholat subuh dikasih susu pak. Ketika diminumkan susu keluar dari ususnya. Subhanallah, manusia seperti ini bertahan dalam 3 hari. Kalau kita ya, jangan hitungan 3 hari ya, 3 menit. Ya mungkin karena derdeknya orang kalau sudah sakit kayak gitu kan makin pucat gemetar. Jangankan yang kayak gini, ada info saja, baru satu info, bapak kayaknya ini ada calon tumor. Wah itu sudah down gitu ya, sudah pucat. Pucatnya itu lebih parah dibandingkan calon tumornya. Ini yang bisa menyebabkan kenapa dia cepat mati ya. Nah, makanya kita tiru semangatnya orang yang punya semangat untuk hidup. Dan manusia itu punya semangat untuk hidup jika hidupnya untuk perjuangan akhirat. Sehingga dia ketika sakit dia tetap ingin menambah pahala. Tetap ingin menambah pahala. Ya ini di sisa waktu saya, pokoknya saya harus tetap berjuang. Akhirnya malah Allah kasih kesembuhan. Ada orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuat dia bisa memiliki ketahanan yang lebih kuat. Wah ini teori apa pak, ini kedokteran gak masuk kayaknya ya. Jadi karena dia sempunya semangat, ini sisa hidupnya, akhirnya pun dia berusaha untuk berjuang. Bagaimana caranya memanfaatkan waktu yang sisa-sisa ini untuk memberikan kebaikan bagi umat. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan kebaikan bagi fisiknya. Dan itu salah satu di antara pengaruh besar orang bisa mendapatkan kesembuhan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kebanyakan model seperti ini tidak begitu diperhatikan oleh para dokter. Sehingga bagi dokter hanya yang diperhatikan pokoknya fisiknya saja, mentalnya kurang diperhatikan. Akhirnya yang di rumah sakit kumpul dengan orang-orang yang sakit, delok tonggone bengok-bengok ya, tambah pucat ya. Sebelah kono mati, wah tambah pucat banget ya. Kumpul jadi satu bersama orang-orang yang mentalnya jatuh, punya sakit yang sama. Wah ada. Itu bisa jadi makin hilang semangatnya. Makanya penting untuk memberikan motivasi bagi orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang yang sakit gimana? La ba'sa. Beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Ramah salah, tidak masalah ya. Itu kan bahasa kita rasa dipikir sing semeleh ya. La ba'sa rasa dipikir tahurun insyaallah. Manfaat sakit ini insya Allah akan memberikan kebersihan bagi dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Karena sakit itu bisa jadi kafarah. Nah, sehingga sahabat ini ketika dipanah berkali-kali dia tetap bertahan. Karena dia tidak ingin sholatnya terganggu. Sampai akhirnya ketika dia khawatir jangan-jangan darahnya habis mati, dia bangunkan sahabatnya. Karena kalau dia mati gak ada yang tahu, wah ini bahaya bagi keselamatan yang lain. Kemudian sahabat ini bangun. Lalu disampaikan, kenapa tidak kamu bangunkan dari awal? Karena saya tidak ingin ganggu sholat. Sholat ingin tetap fokus sampai selesai dalam kondisi seperti ini. Andaikan itu dalam kondisi normal, mungkin beliau akan bertahan. Nah, kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya Ibnu Jazzar, bahasanya Ibnu Mas'ud pernah sholat sementara di perutnya ada farsun, ada kotoran wadamun, ada kotoran onta dan ada darah onta. Naharoha, yang disembelih oleh Ibnu Mas'ud, falam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Beliau tetap sholat dalam kondisi seperti ini, ada kotoran dan ada darah di bagian perutnya. Nah, wallahu a'lam. Sehingga insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah diperbolehkan, atau darah manusia selain darah haid hukumnya tidak najis. Berikutnya, hadis ini merupakan dalil bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk sholat dengan menggunakan pakaian yang pernah terkena darah haid, dan selama itu sudah dicuci maka statusnya kembali menjadi suci. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qalat Khawlah. Khawlah pernah bercerita. Khawlah bintu Yasar Al-Ansariyah, termasuk salah satu wanita dari Madinah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam." Ya Rasulullah, bagaimana cara mencuci darah haid? Beliau menceritakan disiram, dikucap, terus dibilas. Ini tanpa deterjen. Lalu Khawlah bertanya, "Fa illam yadhhabid dam?" Bagaimana kalau darahnya belum hilang? Qala, kata beliau, "Yakfikil ma'u wa la yadurruki atharu." Cukup kamu siram dengan air, sementara bekasnya sama sekali tidak memberikan pengaruh buruk bagimu. Artinya bekas ini tidak menyebabkan pakaianmu menjadi najis. Akhrajahu Turmudi, hadis diriwayatkan oleh Turmudi, namun di sini ada pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dan yang benar hadis ini adalah hadis yang hasan, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya hukum najis yang ma'fu. Baik. Kita akan membaca penjelasan dari hadis ini. Hadirin yang kami hormati, najis itu perlu diperhatikan. Di situ ada zat najis, ada efek najis. Ada zat najis, ada efek dari najis. Najis itu punya sifat enggak? Najis itu punya sifat enggak? Punya ya. Contohnya warnanya, baunya, rasanya. Karena setiap benda itu pasti punya sifat. Karena najis punya sifat, maka bedakan antara zat najis dengan sifat dari zat najis. Ada ainun najasah, ada atharun najasah. Ini dua hal yang beda. Contoh ya, ada orang ngompol, bayi ngompol ya, karena bayinya makan jengkol, lumayan, lumayan ya, misalnya jus jengkol. Setelah dibersihkan, baunya, pesingnya gak hilang-hilang. Apakah karena pesingnya gak hilang ini, najisnya masih ada? Kalau zat najisnya sudah hilang, tapi pesingnya belum hilang, maka yang belum hilang itu apanya? Atharnya. Yang belum hilang itu atharnya, bekasnya. Tapi kalau pesingnya, kalau zat najisnya sudah hilang. Maka bedakan antara ainun najasah dengan atharun najasah. Kalau ainun najasah, selama dia sudah hilang, enggak jadi masalah. Tapi kalau athar najasah, bisa jadi dia tidak hilang bersama ainun najasah. Karena athar itu lebih susah untuk hilang dibandingkan efek sampingnya, itu lebih susah hilang dibandingkan zatnya. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan. Ada wanita yang pakaiannya terkena darah haid. Sudah disiram, dikucek, bilas. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu itu tanpa deterjen. Tanpa deterjen. Sehingga kalau dibandingkan dengan cara membersihkan di zaman sekarang, ya jauh lebih bersih di zaman sekarang. Karena kita pakai alat bantu bahan kimia. Kalau dulu enggak ada. Nah, terus gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukup dibilas, wala yadurruki atharuha. Namun untuk bekasnya, wala yadurruki atharuh, untuk bekasnya tidak ngefek. Untuk bekasnya tidak ngefek. Bekasnya di situ bekasnya apa? Bekasnya apa? Kalau darah itu apa yang dominan? Warna. Darah kena kain sampai garing. Kalau kita luka, langsung kena kain, kita akan cepat-cepat mencuci. Kalau wanita sedang haid, terus keluar darah, kena kain, cepat-cepat dicuci enggak? Iya enggak? Tidak, aktivitas dulu. Dia beraktivitas dulu. Mungkin dicuci besok atau sekian jam lagi. Sehingga keringnya betul-betul kering. Kalau kita luka, kena baju, wah ini langsung dilepasi, dicuci. Tapi kalau haid, enggak mungkin dilepasi. Karena dia akan keluar terus. Sehingga ketika dia kena haid, kena kain, itu tertunda dalam waktu yang lama. Akhirnya numpuk-numpuk-numpuk, garing. Ketika garing, darah semakin kering, maka dia semakin melekat warnanya. Sehingga ketika dicuci, warnanya enggak hilang. Yang tidak hilang ini apanya? Yang tidak hilang apanya? Bekasnya, efeknya. Bukan zatnya. Dipahami ya? Baik. Termasuk juga ketika ada pakaian bayi kena kotoran. Kena ee-nya bayi ya. Ee bayi berwarna kuning kena kotoran, kena pakaiannya, sudah dicuci, kuningnya enggak hilang-hilang. Akhirnya oleh ibunya digunting. Ini metode Bani Israel ya. Karena Bani Israel itu ketika pakaiannya kena najis digunting, tidak boleh dicuci. Ini tidak perlu digunting ya. Nanti digunting ditambal. Tidak perlu. Tapi dicuci sebisanya, kucek, masih ada bekas kuning-kuningnya, enggak masalah. Yang penting zat najisnya sudah hilang. Yang tersisa ini bukan zat najis, tapi apa? Efek dari najis. Baik. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang najis ma'fu. Apa itu najis ma'fu? Ma'fu itu artinya dimaafkan. Ma'fu artinya dimaafkan. Ada najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu ada 4 sebab. Keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, najis ma'fu itu ada 4 sebab. Sebab yang pertama adalah umumul balwa. Dia susah untuk dihindari, tersebar di mana-mana. Satu hal yang biasa. Contoh ya. Setiap orang yang istijmar itu pasti ada najis yang masih lengket. Istijmar itu apa? Istijmar. Dulu sudah istijmar adalah istijmar bersuci dengan menggunakan, jadi setelah buang air besar bersuci dengan menggunakan selain air, pakai batu, pakai tisu, itu namanya istijmar. Orang ketika istijmar, sisa najisnya masih ada enggak? Masih tidak? Masih. Dibuktikan masih bau. Ketika dibuktikan, disentuh misalnya, akan terasa sekali efek sampingnya. Artinya titik-titik najisnya itu masih banyak. Tapi ini najis yang ma'fu. Kenapa? Umumul balwa. Ya semua istijmar ya kayak gini. Semua bersuci kalau pakai tisu ya kayak gini. Kalau enggak kayak gini enggak bisa, pasti kayak gini. Itu yang disebut dengan umumul balwa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena masyaqqatul ihtiras, susah untuk dihindari. Contohnya orang yang mengalami salisul baul, beser. Orang yang mengalami salisul baul atau beser. Contoh ya, ada orang yang dia sakit lalu pakai kateter. Pakai kateter ya. Baik. Kalau pakai kateter, kateter kan terkadang ada sambungannya dan ada yang tidak pakai sambungan. Kalau pakai sambungan mungkin lebih gampang. Buka saja sambungannya, kemudian ditutup, sholat, suci dia. Kalau enggak pakai sambungan, langsung ke kemaluan. Mau sholat, copot. Selesai sholat, pasang lagi. Pingsan orangnya ya. Nanti buka, tutup kayak gini. Bocor ini. Nanti orangnya bisa pingsan. Sehingga kalau seperti ini gimana? Ya sudah, biarkan saja. Ini masyakkah taharrauzihi. Ada kesulitan untuk bisa dihindari, sehingga dia dibiarkan. Yang ketiga, susah untuk dibersihkan. Contohnya tadi, efek dari najis darah haid. Sudah dicuci, dikucek, cuci-kucek ya tetap warnanya enggak hilang-hilang. Maka ini ma'fu, dimaafkan dan tidak dihitung sebagai najis yang membatalkan ibadah. Yang keempat, najis yang yasirah, najis yang ringan. Najis yang ringan karena dia saking kecilnya cuman sedikit, ini hukumnya ma'fu. Contohnya apa, Pak? Ya, kotoran lalat. Ya. Misalnya ada lalat yang nelek di baju kita waktu kita sholat ya. Atau wallahu alam bisa jadi kotoran cicak yang kering kemudian ada di sekitar tempat kita sholat. Ini susah untuk dihindari atau sifatnya kecil, maka masuk dalam kategori najis ma'fu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas ya. Kita masuk jam. Baik, jam 1:15. Mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bahasanya madhab jumhur itu madhab yang lebih sakti ya. Karena jumhur itu kan mayoritas. Mayoritas siapa? Ini bukan mayoritas orang bodoh. Mayoritas ulama, orang yang paham ilmu agama. Kalau mayoritas ulama punya pemahaman A, pendapat A, kok kita beda dengan pendapat mayoritas, maka perlu diwaspadai. Meskipun tidak jaminan pendapat mayoritas itu benar. Tidak jaminan pendapat mayoritas benar. Sehingga belum tentu pendapat jumhur ulama benar. Tapi kita menghargai pendapat jumhur. Ini jumhur ulama. Kalau mau beda dari jumhur, awas waspadai. Kamu harus ketahui ini mayoritas ulama, bukan mayoritas juhala. Mayoritas orang pintar ilmu agama, bukan mayoritas orang yang bodoh dalam masalah ilmu agama. Meskipun tidak jaminan kalau mayoritas itu lebih benar. Baik. Karena itu ketika kita memilih pendapat yang dia bukan pendapat mayoritas, maka pertimbangannya harus lebih matang, pertimbangannya harus lebih kuat. Karena kita punya beberapa dalil yang lebih dekat yang menunjukkan kalau pendapat mayoritas ini kurang tepat. Loh, kenapa kok dalil ini tidak dipakai oleh pendapat mayoritas ulama? Bisa jadi dipakai, tapi mungkin punya pemahaman yang lain, atau bisa jadi mereka tidak tahu. Dan yang namanya dalil itu ada yang diketahui oleh sebagian orang, ada yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Karena hadis Nabi SAW bisa jadi dimiliki oleh sebagian, tapi tidak dimiliki oleh orang yang alasan dari masing-masing pendapat. Nah, kita disuruh mentarjih kira-kira mana di antara pendapat ini yang lebih kuat. Nah, itu tugas agak berat dulu waktu masih kuliah ya. Ya, pokoknya harus meringkas. Madzhab A nanti ringkasannya apa, madzhab B ringkasannya apa. Dan kita harus punya alasan yang kuat mau milih salah satu, kenapa alasannya. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Nah, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hewan jalalah. Hewan jalalah adalah binatang yang dikasih makan kotoran, seperti dikasih makan bangkai atau dikasih makan najis atau yang semacamnya. Hewan jalalah itu jenis hewannya halal, lele atau ayam misalnya. Jenis hewannya hewan yang halal. Bukan karena gara-gara hewan itu dikasih makan makanan yang kotor menjadi haram, tapi dia tetap berstatus sebagai hewan yang halal. Sehingga kalau misalnya ada lele yang dikasih pelet hasil riba, ini karyawan bank yang punya sampingan ternak lele ya, peletnya hasil riba, kira-kira lelenya halal atau haram? Lele riba. Baik. Bagi lele, dia gak pernah mikir ini pelet riba atau pelet halal ya. Sehingga bagi dia pokoknya yang penting enak dipangan, sehingga status lelenya tetap halal. Cuman ketika dia dikasih sesuatu yang zatnya haram, maka pengaruhnya perlu dibersihkan. Lele ini sebelum dikonsumsi, hewan jalalah itu haram ya, hewan jalalah haram, maka dia sebelum dikonsumsi atau sebelum dijual di karantina dulu. Ini lele sudah sering dikasih makan bangkai, dikasih makan kotoran. Ya sudah, ini mau dijual atau mau dipanen, karantina dulu. Kira-kira berapa? Sampai pengaruhnya hilang, efek sampingnya hilang. Nah, itu bisa dilihat dari ada perubahan warna atau ada perubahan bau misalnya. Ini bau banget karena sering dikasih makan kotoran. Kasih makan yang kira-kira tidak bikin bau. Tumbuhan, ya, dedaunan, sampai kira-kira baunya sudah hilang, nah, berarti status jalalahnya sudah hilang. Kalau status jalalahnya sudah hilang, maka nanti boleh dimakan, boleh dijual. Wallahu a'lam. Tentang kemarin hukum menyamak segala macam binatang itu nanti hukumnya suci. Bagaimana untuk bulunya? Sementara kalau di pasaran banyak bahan-bahan yang bahan dasarnya itu dari bulu binatang, sementara kita tidak tahu apakah yang dibuat itu dari binatang yang dihalalkan atau yang diharamkan. Oke, ada pertanyaan terkait bulu binatang ya. Kalau bulu binatang yang dihalalkan, insya Allah nggak jadi masalah. Bulu sapi, bulu kuda misalnya. Tapi bagaimana dengan bulu binatang yang diharamkan? Misalnya bulu anjing atau bulu babi misalnya. Bagian yang najis dari benda yang dari hewan yang haram itu adalah bagian yang basah. Bagian yang najis untuk disentuh dari hewan yang haram dikonsumsi adalah bagian yang basah. Seperti anjing Yang najis keringatnya, liurnya, kencingnya, kotorannya, basah semua itu. Tapi kalau bulunya tidak najis. Sehingga ngelos-ngelos anjing kalau kering, kering enggak apa-apa. Tapi kalau bagian yang basah dilarang. Nah, selanjutnya kalau dikonsumsi jelas enggak boleh ya. Bulu dikonsumsi enggak boleh. Boleh enggak untuk pemakaian luar? Misalnya dipakai untuk kuas dari bulu babi. Ya, kalau hanya sebatas pemakaian luar dan dia tidak basah karena bulu itu kering, wallahu a'lam, insyaallah tidak memberikan pengaruh. Karena kita menyentuh sesuatu yang kering, jadi enggak lengket. Cuman yang jadi masalah, bulu itu ketika dipakai lama-lama berkurang, gitu ya. Sehingga misalnya bulu dipakai untuk membersihkan wajan, nah, digosok ke bulu. Itu mungkin rontok setengah mili atau dua mili nyangkut di situ. Terus dipakai untuk goreng bakwan. Nah, campurlah di bakwan. Mungkin pertimbangannya karena itu. Karena bulu itu ketika dipakai kan makin lama makin pendek ya Pak. Makin aus. Nah, itu pasti ada yang rontok. Nah, yang rontok ini perlu ditanya, dia rontok di mana? Misalnya kok jual pukis ya. Nah, itu kan dibersihkan dulu ya. Nah, kemudian diisi adonan. Ya, itu mungkin setengah mili atau sekian mili nyangkut di situ, masuk di pukis. Terus dikonsumsi. Ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Nah, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tashabbuh. Nah, tadi digambarkan orang minum air tadi sama beliau. Nah, kalau ketika kita sholat di dalam masjid, terus ada jam dinding yang berbunyi seperti upacara gereja dulunya. Seperti itu masih banyak itu jam gentay, tamrek-tamrek itu. Kita pilih makan upacara gereja. Itu termasuk tasabuh atau enggak? Terus dosanya itu ke siapa? Seperti itu. Nah, tentang lonceng ya, kita membahas tentang tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya meniru ya. Meniru itu dilarang atau tidak? Tergantung siapa yang ditiru gitu ya. Kalau meniru ulama, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulamanya ulama dianjurkan. Meniru orang-orang soleh, para sahabat dianjurkan. Karena meniru itu tanda kita mencintai. Meniru orang soleh di masa silam karena saya senang dengan beliau. Makanya orang kalau sudah ngefan dengan tokoh tertentu sampai kaos-kaosnya ditiru kabeh ya. Nomor pitu, tulisi nomor pitu. Tulisi BR7. Kan enggak sampai C ya, cuma baru B ya. Baik. Jadi kalau sebatas meniru tergantung siapa yang ditiru. Kalau yang ditiru orang baik dianjurkan. Nah, kita dilarang untuk meniru semua makhluk yang derajatnya lebih rendah atau yang beda kelamin. Misalnya meniru binatang enggak boleh, karena manusia dengan binatang mulia mana? Meniru jin, setan enggak boleh, karena manusia lebih mulia dibandingkan setan. Termasuk meniru orang kafir. Orang kafir punya kebiasaan tertentu, kita tiru-tiru, enggak boleh. Karena orang kafir dengan muslim ya tidak bisa dibandingkan. Yang satu seperti ashabun nar dibandingkan dengan ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama antara orang yang masuk neraka kok disamakan dengan yang masuk surga. Maka orang yang mengatakan menjadi hamba Allah di mata Tuhan kita semua sama, baik muslim maupun non muslim, kita semua adalah hamba Allah. Gimana kok disamakan? Allah mengatakan mukmin itu khairul bariyah, orang kafir ulaikahum syarrul bariyah. Kok bisa disamakan? Kita enggak terima. Meskipun Islam Nusantara menyamakannya, ya. Baik. Nah, karena itu kita enggak boleh niru orang kafir. Kenapa enggak boleh? Karena kita meniru orang yang lebih hina, manusia yang disebut oleh Allah sebagai syarul bariyah. Lonceng itu pernah ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka para sahabat sedang bermusyawarah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana cara memanggil orang untuk sholat? Lalu ada yang usul, kita nyalakan api. Sehingga nanti kalau ada api menyala, orang pada datang. Api itu menyala ke bawah atau ke atas? Ke atas. Sehingga ketika menyala akan naik ke atas. Beliau enggak setuju. Kita pakai trompet. Nanti kalau ada trompet bunyi, orang pada datang ke masjid. Ini tanda masuk waktu sholat. Beliau enggak setuju, karena ini menyerupai Yahudi. Ada juga yang menyarankan kalau gitu kita pakai lonceng. Beliau enggak setuju karena ini menyerupai Nasrani. Makanya bunyi seperti ini, lonceng dan bunyi lonceng, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah enggak tidak setuju. Maka kita sebagai umatnya hindari yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindarinya, maka kita harus menghindarinya. Dan alasan beliau ini meniru orang kafir, orang Nasrani. Nah, kalau gitu bunyinya diganti apa, Pak? Kalau sekiranya bunyi itu dipahami bunyi lonceng, berarti harus diganti. Tapi kalau bunyi itu bukan bunyi lonceng, misalnya apa, misalnya tuk tuk tuk misalnya, diganti ya. Iki jam kok tuk tuk tuk. Hah? Atau diganti dengan bunyi yang lain, ya. Dering, ya, dering, ya, diganti dengan dering. Insya Allah tidak masalah karena dia tidak menyerupai bunyi lonceng. Wallahu a'lam. Baik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan sholat. Nah, pada waktu kita melakukan sholat, itu kita tahu-tahu kita celana jalan kita kena flek. Kotoran itu termasuk najis, termasuk tahu. Apakah kita setelah tahu itu kita apakah membatalkan sholat untuk pagi yang sudah kita laksanakan? Apakah kita terus dalam posisi sedang sholat keluar? Kita sudah sholat. Oh, sudah sholat. Kita taunya setelah sholat. Setelah sholatnya itu rentang waktunya berapa lama? Ya, kadang-kadang setelah waktunya habis. Setelah waktunya habis. Berarti kan kita nggak tahu najis ini keluarnya kapan, ya? Kalau kita taunya persis setelah salam, setelah salam terus dilihat kok ada flek, berarti kita bisa memastikan flek kotoran ini ketika sholat. Tapi kalau kita taunya jauh setelah sholat, sehingga kita gak tahu dia keluarnya kapan, hukum asalnya sholatnya sah. Hukum asalnya sholatnya sah, karena najis ini dikembalikan kepada peristiwa yang paling dekat, yaitu kegiatan setelah kita sholat. Yang terakhir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bendanya apa? Sepatu. Kalau ada sepatu kulit babi yang di display, lalu kita menyentuhnya, sepatu kulit kalau sudah jadi sepatu berarti sudah disamak. Kalau menurut pendapat yang mengatakan bahasanya semua kulit yang disamak jadinya suci, maka sepatu ini suci, tapi tidak boleh dijual, ya. Sehingga Anda kalau menyentuhnya tidak perlu nyuci, karena kan kering. Dan tidak ada yang dat najis yang nempel. Najis kering ketika disentuh enggak ada yang nempel, ya sudah, berarti tidak perlu ada yang dicuci. Dicuci itu jika ada yang nempel. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang wudu dan semua fikih tentang wudu yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram.